Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'ah. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Anak-anak maju di sini tu. Ayuh, anak-anak. Anak-anak itu, ayuh di depan aja. Biar lebih khusyuk. Ayuh, sini ni depan. Kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad dalam bab nafaqat rajul ala abdihi wa khadimihi sadaqah, yaitu nafkah seseorang atas budaknya, atas pelayannya, dan apa yang menjadi tanggung jawabnya adalah sebuah sadaqah. Kemarin sudah diwakan hadis yang sahih, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma at'amta nafsak fahuwa sadaqah, apa yang kau berikan pada dirimu berupa makanan, maka itu adalah sedekah. Wa ma at'amta waladak wa zawjatak wa khadimak fa huwa sadaqah. Dan apa yang kau beri makan kepada anakmu, kepada istrimu, kepada pelayan-pelayanmu, maka itu adalah sebuah sedekah. Sehingga ketika itu adalah sedekah, ya, maka sebagaimana firman Allah Ta'ala, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Maka sebaik-baiknya sedekah adalah ketika dia infakkan, dia sedekahkan, dan ini ciri seorang yang beriman, lam yusrifu wa lam yaqturu. Tidak berlebih-lebihan dan tidak berkurang-kurangan. Wa kana baina dzalika qawama, bahkan pertengahan. Tidak makanan yang mubadir atau tidak pula makanan yang berkurang-kurang. Tidak pula makanan yang sampai enggak dimakan, dibuang. Tidak pula makanan yang akhirnya justru memudaratkan kita. Ya. Tidak ada vitaminnya, tidak ada gizinya. Kemudian justru memudaratkan diri kita, anak kita. Dan juga apa yang menjadi tanggung jawab kita. Bahkan seorang muslim, wa kana baina dzalika qawama, dia akan mengkonsumsi makanan yang pertengahan, yang bermanfaat, yang sehat, yang dia mampu untuk mengusahakannya. Ya. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Kemudian hadis berikutnya masih dalam bab yang sama. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad. Ini Musaddad Ibnu Musarhad Ibnu Musarbal. Seorang yang fiqah. Beliau mengatakan haddatsana Hammad bin Zaid عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Asim ibn Bahdalah. Asim ibn Bahdalah. عن أبي صالح. عن أبي هريرة dari أبي هريرة رضي الله عنه. Dan ini sanad, ya, kita dengar saja sudah kelihatan sahihnya karena deretan imam-imam besar yang meriwayatkan hadis ini. Deretan imam-imam besar Salah satunya di sini Asim bin Bahdalah. Beliaunya Bahdalah, orang tuanya dan ibunya itu semuanya adalah ulama. Ya. Beliaunya, orang tuanya, bapak ibunya ini adalah fuqaha. Ya, fuqaha, bahkan qurra. Ya, ahadul qurra as-sab'ah. Ikhwana fi din a'zakumullah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus sadaqah ma baqa hina. Sebaik-baiknya sedekah adalah yang masih tersisa dan dia cukup dengan sisa tersebut. Sebaik-baiknya sedekah adalah yang kita keluarkan sedekah tersebut dan masih ada pada diri kita untuk kita mencukupi kebutuhan kita. Ini sebaik-baik sedekah. Oleh karena itu, sedekah yang terbaik salah satunya adalah wasiat. Ya. Sedekah yang terbaik salah satunya adalah wasiat. Itu tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga. Nah, tidak boleh lebih dari sepertiga. Oke, Yusuf. Maju. Di depan. Depan semua. Depan. Sini. Depan. Rafi. Yusuf. Yang lainnya juga. Ayo. Depan. Sini. Ayo. Maju depan sini. Gak apa-apa. Khairus sadaqah ma baqa hina. Sebaik-baiknya sedekah adalah yang masih disisakan untuk dirinya untuk mencukupi kebutuhannya. Sehingga ketika salah satu sedekah yang paling mulia, yang paling bagus, yaitu berupa waris, berupa wasiat, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan as-sulus katsir. Sepertiga, itu yang paling banyak. Kalau seseorang yang meninggal ingin mewasiatkan harta untuk orang lain atau untuk dinafkah apa untuk di wakafkan, untuk disedekahkan, maka tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Walaupun dalam sedekah umum ya, tidak harus atau tidak dibatasi sepertiga, tetapi yang tersisa itu harus dia cukup untuk kebutuhannya ketika itu. Ya, ini sebaik-baiknya sedekah. Kecuali kalau dia seseorang yang yakin setelah dia berikan semua sedekahnya akan mampu ya untuk menghasilkannya kembali dan mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, beliau sedekahkan seluruh hartanya fisabilillah, tetapi dalam keadaan beliau mampu untuk kemudian mengusahakan ya kebutuhan dia dan keluarganya. Demikian pula Umar bin Khattab mensedekahkan separuh daripada hartanya. Kemudian separuhnya adalah untuk dirinya dan keluarganya. Ikhwan fi din azakumullah, tetapi secara umum bagi manusia, bagi seluruh kaum muslimin, mereka tidak akan mampu untuk mensedekahkan seluruh hartanya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan khairus sadaqah ma baqa hina. Sebaik-baiknya sedekah adalah yang masih dia sisakan untuk dirinya, masih dia sisakan untuk mencukupi kebutuhan anak istrinya. Wal yadul ulya khairum min yadil sufla. Ya, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Wabda biman ta'ul, dan mulailah apabila engkau bersedekah adalah wabda biman ta'ul. Mulailah dari engkau yang paling bertanggung jawab untuk ya memberikan nafkah. Ini sedekah yang secara umum. Jadi sebelum kita bersedekah kepada orang lain, kita lihat dulu anak istri kita, bapak ibu kita, kakak adik kita, paman bibi kita, kakek nenek kita, sepupu kita, dan kerabat yang masih memiliki silaturahim, hubungan silaturahim dengan kita, hubungan kekerabatan dengan kita. Ya, mulailah dari yang engkau bertanggung jawab untuk menafkahi. Berikan dulu sedekah itu kepada mereka. Kecuali sedekah-sedekah yang berupa sedekah wajib seperti zakat fitrah, zakat mal atau kafarah. Maka yang seperti ini itu tidak boleh diberikan kepada keluarga atau yang menjadi tanggung jawab dia sendiri. Contoh, seseorang ingin bersedekah fitrah, zakat fitrah atau zakat mal. Kemudian dia keluarkan zakat fitrahnya untuk istrinya. Ini saya zakat fitrah untuk istri. Nanti istrinya, sudah kamu zakat fitrah? Saya zakat fitrah untuk anak. Sudah anak diambil lagi untuk adiknya lagi. Adiknya untuk kakeknya. Jadi muter-muter toh. Makanya dilarang dalam syariat sedekah-sedekah wajib, sedekah zakatul fitr, zakatul mal, zakat zara'ah ataupun kafarah, denda-denda diat ataupun yang lainnya tidak boleh diberikan kepada orang yang itu merupakan tanggung jawab kita. Ya, itu merupakan tanggung jawab kita. Berikanlah kepada orang lain yang bukan tanggung jawab kita. Ya. Adapun nafkah secara umum, sedekah secara umum kita dahulukan justru keluarga kita, orang tua kita, ya, kerabat-kerabat kita. Taqulu imra'atu. Ya. Yaitu jangan sampai istrimu berkata kepadamu gara-gara engkau sedekahkan hartamu kepada orang lain, jangan sampai istri itu mengatakan anfik 'alayya aw talaqni. Infakkan atasku, berilah aku nafkah atau kita cerai saja. Atau talak aku. Ya. Wa yaqul mamluk, dan jangan sampai budak yang kau miliki mengatakan anfik 'alayya, berilah aku nafkah. Au bi'ni, atau jual aku saja. Wa yaqul ladzuk, dan jangan sampai anak kita mengatakan ila man takiluna. Ya, berikanlah kepada yang engkau memiliki beban untuk menafkahinya. Artinya jangan sampai anak istri bahkan budak itu kekurangan gara-gara kita sedekah. Jadi paham ini? Jadi sedekah, nafkah, karena ada beberapa orang yang demikian. Dia semangat bersedekah. Dia bersemangat untuk wakaf ke masjid, tetapi anak istrinya terlantar. Anak istrinya tidak makan apa-apa. Maka ini salah, warahmatullahi, tidak demikian. Bahkan yang lebih wajib, fabda biman ja'ul. Mulailah sedekah tersebut, ya, diberikan kepada orang yang engkau bertanggung jawab untuk menafkahinya, untuk menghidupinya. Ini penting sekali. Diambil dari hadis ini, ya, wujubul infaq ala zawjah wal aulad wal mamluk. Wajibnya untuk memberikan nafkah atas, ya, istri, anak-anak dan budak. Nafkah yang pertama tentunya walal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini nafkah yang pertama bagi orang yang dilahirkan baginya, bagi seorang bapak wajib baginya untuk memberikan rizki, memberikan makanan kepada istrinya dan bayinya yang dilahirkan. Wajib juga memberikan pakaian kepada istrinya dan anaknya yang dilahirkan baginya. Oleh karena itu hadis yang sudah kita lewat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, ketika seorang bertanya, ma haqqu zauja 'ala zauj, apa hak seorang istri kepada suaminya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan antu du'imaha idza tu'imta wa antaksuha idza qtasauta. Yaitu engkau beri makan istrimu apabila kamu makan. Berilah pakaian kepada istrimu sebagaimana engkau berpakaian. Artinya, kalau kamu berpakaian baru, belikan juga untuk istrimu. Kalau engkau makanan yang enak, demikian pula istrimu diberikan. Ya, wala tadribil wajha, dan jangan sekali-kali memukul wajah seorang istri. Wala tuqabbih, dan jangan mencela istri. Ya, marahnya kita itu jangan menghina, mencela, apalagi wajah istri. Dasar jelek, hitam ini dan seterusnya. Jangan. Kalau sudah dihina seperti itu, mendingan sudah, dicerai saja. Cari yang sesuka kamu. Kalau jangan sampai kita sudah menghina wajah, dasar pendek, hitam, dokil ini, kemudian besok mesra lagi. Ya. Gak boleh seperti ini. Qul fidina azakumullah. Tidak boleh. La tadribil waj, jangan memukul wajah, wala tuqabbih. Dan jangan sekali-kali menghina, mencela tubuh fisik daripada istrimu. Ya. Yang kedua, bayanu anna al-azra fil infaq innama yahsulu biqasdil qurbah sawa'un kanat wajibah aw mubahah. Bahwasanya pahala yang akan didapatkan ketika kita berinfak, memberikan nafkah, akan menjadi sebuah pahala ketika kita mengharapkan itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana minggu kemarin kita sudah bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Dailami, ya, dari sahabat Abi Dzar Al-Hizari, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dengan sahih li ghairi, la ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala dari nafkah, dari makanan yang kita makan, dari nafkah yang kita berikan, pakaian yang kita berikan, ya, kecuali apa? An hisbah. Apabila kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkanlah ketika kita itu, ya, meniatkan kita makan, minum, bismillah dengan tangan kanan, kemudian kita niatkan ini sebagai hak tubuh kita untuk kita penuhi. Ya. Khususnya kalau makannya enak-enak. Ya, makannya enak. Ada nasinya, ada dagingnya, ada ininya, ada itunya. Niatkanlah itu adalah untuk memberikan hak kepada tubuh kita. Untuk supaya tubuh kita itu sehat. Sehingga ketika sehat, dia bisa beraktivitas dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita makanan, memilih makanan-makanan yang baik. Menjalankan firman Allah taala untuk makan makanan yang thayyibat, yang baik-baik. Dalam kehidupan beliau, walaupun beliau seseorang yang sederhana, ya, bahkan beliau tidak pernah menyimpan makanan satu hari di rumah, ya, tapi beliau ketika makan itu benar-benar proporsional. Ya. Terkadang beliau hanya makan gandum, ya, kadang beliau hanya makan kurma, kadang beliau makan daging. Jika memang sedang ada rizkinya, makan daging. Ya. Daging kambing, daging unta, ataupun daging-daging yang lainnya. Makan sayuran juga ada contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Makan labu. Beliau sayur yang paling suka itu labu. Ketika makan daging, ya, setelah makan daging, beliau imbangi dengan makan labu. Itu kesukaan beliau. Ya, dengan sejenis suka. Ya, labu tersebut dimakan dengan sejenis suka. Enggak tahu suka sana itu kayak apa bentuknya. Itu biasanya beliau. Juga masalah buah-buahan juga beliau sama. Ikhwan fi din azakumullah, demikianlah hendaknya kita. Pertengahan dalam masalah makanan, dalam masalah mengkonsumsi hidangan-hidangan yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, bayanu anal insan yuthabu ala nafaqa alwajibu alaih kathawabin nafaqa idha arada biha wajhallah. Ya. Ketahuilah bahwasanya manusia akan diberikan pahala atas nafkahnya yang wajib. Ya, atas nafkahnya yang wajib. Karena dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kita sudah tadi bacakan, khairus shadaqah ma baqa hina. Sebaik-baiknya sedekah adalah yang masih disisakan dalam keadaan dia cukup untuk memenuhi kebutuhan dia dan kebutuhan daripada keluarganya. Maka hadis tersebut, hadis Abi Hurairah, menjelaskan anna afdhalas shadaqah ma baqiya ba'daha mustaghniyan. Sebaik-baiknya sedekah adalah yang masih dia sisakan untuk dirinya yang dia cukup dengan itu. Fa innahu la yandamu 'ala nafaqah bal yasurru biha. Karena kalau orang memberikan semua hartanya untuk bersedekah, kemudian dia tidak menyisakan untuk dirinya dan keluarganya, itu biasanya hanya menimbulkan penyesalan. Tuh, kenapa tadi saya banyak-banyak sedekahnya ya? Akhirnya seharusnya dapat pahala, malah tidak dapat apa-apa. Ya. Yang kedua, tafdhilul ghina lirrajul as-salih alladhi yaqumu bihaqqil faqir fil mal. Yaitu keutamaan seorang yang kaya bagi orang yang soleh. Ya. La ba'sa bil ghina, kata Rasulullah. May yattaqillah. Tidak mengapa seseorang itu kaya dengan syarat dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, ya, kekayaan akan menjadi musibah. Sebagaimana kefakiran pula akan menjadi musibah bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Tapi seorang yang beriman, ketika dia menjadi seorang ghani, itu terbaik bagi dia. Ketika dia menjadi seorang yang fakir, itu yang terbaik bagi dia. Sehingga ketika dia menyadari qanaah, wara' dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dia pun tidak akan muncul rasa hasad pada dirinya, hasad terhadap orang kaya atau orang kaya meremehkan orang miskin, itu tidak akan ada. Munculnya hasad adalah ketika dia tidak mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Kemudian faedah dari hadis Abu Hurairah, karahiyatus su'al wat tanziru min, dengan lafaz wal yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Berarti dibenci dalam Islam yang namanya meminta-minta, bahkan haram. Wa annahu la yajuz, dan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, illa li daruratin muhilmulihah, kecuali pada keadaan yang darurat. Dicontohkan dalam riwayat Muslim, salah satu yang keadaan darurat itu kalau seseorang ya terkena musibah, hancur rumahnya apa sudah, bingung, terkena bencana alam. Tapi jangan cari kesempatan. Artinya ketika seseorang itu meminta kepada orang lain adalah kebutuhan yang ketika itu untuk dia tutupi. Misalkan siang dia lapar, rumah hancur kena musibah, dia meminta bantuan orang untuk memberikan makanan, cukup dengan itu. Bukan kemudian ya dengan sengaja menggalang dana kemudian untuk memperkaya diri sendiri, tidak ya. Dan di antara perkara yang diperbolehkan dalam Sahih Muslim adalah seorang yang pailit bangkrut. Bangkrut. Apa itu seorang yang bangkrut? Seorang yang bangkrut adalah seorang yang berusaha kemudian kehilangan raksumalih, kehilangan modalnya. Ya, dan sepakat para ulama kalau seseorang itu ya. Prof. Sini lagi, Pak. Ke sini lagi. Yusuf juga itu. Ayo, dicatat ya. Kemudian termasuk yang darurat adalah al-muflis. Al-muflis, yaitu seorang yang bangkrut, yang kehilangan modal yang dia punya. Ya. Modalnya hilang, sudah selesai. Enggak punya apa-apa untuk menghasilkan uang. Maka dia ketika bangkrut tersebut boleh untuk meminta makanan untuk menutup kebutuhan perutnya itu. Jangan dipahami yang namanya meminta-minta, oh boleh berarti minta-minta, boleh keliling sambil begini, tidak. Ya. Idza kunta labudda sa'ilan fas'al as-salihin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Abu Dawud, kalau engkau harus meminta, mintalah kepada orang saleh. Nah, kalau kita keliling begini-begini, kita enggak tahu siapa yang saleh, siapa yang qaleh, siapa yang jahat. Kalau memang terpaksa, minta kepada orang yang saleh. Orang yang dikenal sebagai orang ahlus sadaqah. Sehingga engkau tidak akan dihinakan, tidak akan dilecehkan oleh orang. Kemudian di antara seseorang yang apa namanya tadi, apa, seorang yang bencana alam, kemudian seorang yang bangkrut, atau meminta kepada orang yang memang berkewajiban memberikan nafkah kepada dia. Misalkan seorang anak meminta kepada orang tuanya, atau seorang orang tua yang sudah tua meminta kepada anaknya, anak meminta kepada orang tua, atau orang tua yang sudah tua meminta kepada anaknya, atau meminta kepada pemerintah, ya misalkan pemerintah ada dinas sosial, ya meminta bantuan pada dinas sosial, maka itu tidak mengapa, ya itu tidak mengapa, itu karena hak kita meminta kepada yang bertanggung jawab atas kita, itu tidak mengapa. Tetapi tentunya ikhwan fillah azakumullah, bukan untuk bermudah-mudahan dalam meminta minta. Bukan untuk bermudah-mudahan untuk meminta-minta. Hadapnya sini, hadapnya. Saling hadapnya sini. Sini, hadapnya sini. Dan ikhwana fiddin a'azakumullah, dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar atau dinar-dinar yang engkau nafkahkan fi sabilillah, engkau sedekahkan fi sabilillah, atau dinar-dinar yang engkau nafkahkan, sedekahkan, ya, fi raqabah, pada budak-budakmu, atau dinar-dinar yang kau sedekahkan kepada orang-orang miskin, dan dinar-dinar yang engkau sedekahkan, nafkahkan atas keluargamu, a'zamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik. Maka dinar yang paling besar pahalanya, uang yang paling besar pahalanya apabila kita sedekahkan, adalah ketika kau sedekahkan atas keluargamu. Ya, atas keluargamu. Ini catat, subhanallah. Lebih didahulukan anak istri orang tua kita dibandingkan ya fisabilillah atau budak atau miskin ataupun yang lainnya. Subhanallah. Kemudian hadis yang berikutnya dalam Al-Adabul Mufrad, haddatsana Muhammad bin Katsir, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Katsir, qala akhbarana Sufyan an Muhammad bin Ajlan an al-Maqburi, telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Ajlan dari al-Maqburi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sadaqah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersedekah. Faqala rajul, maka seseorang ada yang berkata, indi dinar, aku punya beberapa dinar. Qala anfiqhu ala nafsik, maka Rasul mengatakan, nafkahkanlah untuk dirimu. Ini yang pertama, gunakan untuk keperluan dirimu. Qala indi akhar, aku masih punya yang lain wahai Rasulullah. Anfiqhu ala zaujatik, nafkahkan untuk istrimu. Qala, maka orang tadi mengatakan lagi, indi akhar, aku masih punya yang lain wahai Rasul. Qala anfiqhu ala khadimik, ya, anak termasuk istri ya, karena itu bawaan, ya, termasuk bawaan istri yang memang sudah jadi habib kita, anak asuhan kita. Misalkan kita menikahi seorang janda, jandanya punya anak yatim misalkan, jadi tabak. Jadi tabak itu maksudnya mengikuti. Jadi ikut merupakan tanggung jawab kita. Kecuali kalau memang bapaknya masih hidup. Dari seorang janda yang cerai, bapaknya masih hidup, maka yang bertanggung jawab ya adalah bapaknya. Ya, bertanggung jawab. Tapi kalau janda tersebut ditinggal mati bersama dengan anak yatim, maka itu menjadi rabib kita, menjadi anak bawaan dari istri. Maka sama kewajibannya untuk kita menafkahinya. Ketika kita mengambil ibunya sebagai istri, maka berarti anaknya ngikuti untuk dinafkahi. Begitu ya. Jangan cuma berikan kepada istrinya saja yang baru, tapi anaknya juga dikasih nafkah, ya Pak. Begitu, Pak. Anfiqhu ala khadimik. Kemudian kalau masih punya yang lain, nafkahkanlah kepada pelayanmu, budakmu, pelayanmu. Summa anta absar, kemudian engkau lebih tahu yang selebihnya. Ya, summa anta absar, yakni anta ajil adra bi dhi qurbah. Yaitu engkau lebih tahu siapa kerabat dekat yang paling dekat kepadamu. Ya. Ya, kemudian dikedepankan al-ahwaj summa al-ahwaj, yang paling butuh kemudian yang butuh. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adab al-Mufrad ini dengan sanad yang hasan, karena ada rajul yusamma Muhammad ibn Ajlan. Muhammad ibn Ajlan ini saduq. Ya, beliau saduq. Kalau Muhammad ibn Kathir, Muhammad ibn Kathir ini ulama besar. Atba'ut tabi'in. Sufyan di sini berarti Sufyan al-Thawri. Karena Muhammad bin Kathir kalau meriwayatkan berarti dari Sufyan al-Thawri. Kemudian Muhammad bin Ajlan di sini hasanul hadis, dia saduq, seorang yang jujur. Ya, dari Al-Maqburi. Beliau juga seorang yang fiqah. Muridnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini pula diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Hadal hadis, hadis ini khana fi din azakumullah. Fihi tawjih wa ta'limun lisa'il aina tad'u shadaqatah. Di sini hadis ada bentuk arahan dan pengajaran bagi orang yang bertanya, kemana harus saya salurkan nafkah? Ini seperti firman Allah taala, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, kepada siapa saya harus kasih nafkah? Ya, setelah, maksudnya adalah setelah anak istri sudah kita nafkahi, masih ada uang, masih ada harta, kepada siapa? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Kalau engkau masih punya harta yang sudah engkau nafkahi anak istrimu, pelayanmu, maka harta tersebut nafkahilah kedua orang tuamu. Ya. Walidain wal aqrabin, kemudian kepada kerabat-kerabat dekatmu. Wal yatama wal masakin, baru kemudian yatama, anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin. Ini urutannya, ikhwan fillah rahimakumullah. Sehingga utama orang tua. Ya, orang tua atau kerabat dekat kita atau orang-orang miskin, orang anak-anak yatim dan miskin. Kalau semua kaum muslimin berpegang teguh dengan ini, maka subhanallah enggak ada orang yang kesusahan. Satu RT, ya. Satu RT dia paling kaya. Satu RT berapa orang biasanya? Berapa? 30. Dia kaya. Subhanallah. Pertama kita hitung kekayaannya misalkan 1 miliar saja. Satu tahun dia pasti zakat kan? Zakat mal. Zakat mal dia keluarkan. Zakat mal dia keluarkan dari 1 miliar. 2,5%-nya berapa? 1 miliar. Berapa? 2,5%-nya 1 miliar 25 juta. 25 juta, subhanallah. Tinggal 29 kakak di situ. Ya. Sebagaimana dikatakan para ulama, afdol yang namanya membagi zakat itu keperluan satu tahun. Sebagaimana wajibnya dikeluarkan satu tahun, maka diberikannya itu kebutuhan satu tahun. Coba, standar hidup orang diberi kebutuhan, tiga kebutuhan pokok. Sandang, pangan, dan papan. Kita tanya, keperluan ngontrak satu tahun di sini berapa? Berapa, Pak? Di Cepet ini berapa? 5 juta. 5 juta. Kebutuhan beras. Satu tahun. Itu kan anaknya 10. Satu hari 1 kilo. Satu hari 1 kilo. Lebih. 2 kilo. 10 anaknya. Anaknya 10. Istrinya 2. Berarti berapa? 3 kilo. 3 kilo berarti 1 bulannya berapa? 3 bulannya 100 ya. 100. 1 kintal berarti 12 kintal. 12 kintal itu beras dibeli 1 tahun berapa? 12 kintal berarti berapa uangnya? Berapa, Pak? 1 kintal berapa? 900? 20. Berarti 1 kintalnya berarti 12 kintal ya 10 juta lah. 10 juta tambah 15 juta. Pakaian berapa? Pakaian. Berarti 20 juta dikasihkan sama dia. kebutuhan 1 tahun selesai. Nah, kebutuhan 1 tahun selesai, dia sudah aman, sudah bukan miskin lagi berarti. Benar? Ketika itu bukan miskin. Ketika dia bekerja berarti tinggal memikirkan kebutuhan selebihnya untuk nabung, bangun rumah atau ini dan itu dan sebagainya. Coba, kalau tiap tahun terselamatkan 1 keluarga, dalam waktu 30 tahun 1 RT itu sejahtera semua. Hakikatnya? 1 RT itu sejahtera, enggak ada yang miskin. Itu kalau cuma zakat atau kayanya cuma 1 miliar. Subhanallah, kalau dia ahlu sodakoh, luar biasa lagi. Sodakoh tiap harinya. Kalau dia sadar bahwasanya la yu'minu ahadukum, ya, apa, man bata syab'an wajaruhu, ya, khair dalik. Yakni, Uqabaqallah s.a.w. tidaklah beriman seorang di antara kalian, kalau dia tidur dalam keadaan kenyang, kemudian tetangganya itu tidak kenyang. Dia tidur, kenyang sudah perutnya, tapi tangganya kelaparan. Maka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau dia sadar itu, 1 RT itu 1 tetangganya, 40 rumah di sekitarnya, satulah, ya, tetangga. Ada yang kelaparan, dia tidak bisa tidur sebelum tetangganya itu makan. Coba kalau orang seperti ini semua, kayak apa tuh, 1 RT, makmur. Ya, makmur. Tertolong dengan adanya 1 orang kaya saja. Apalagi insya Allah di Jepet ini, dari 1 RT, 30 kakak, insya Allah 20-nya kaya. Ya, 20-nya kaya. Ya sudah, 1 tahun habis itu 10 yang miskin. Ini penting sekali untuk kita perhatikan. Ini namanya program mengentaskan kemiskinan. Ya, subhanallah. Kalau kita dengan cara Islam, kita ikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, cepat sekali kemiskinan itu akan terangkat. Ya. Demikian. Walaupun Islam dalam satu sisi memberikan keutamaan bagi orang yang miskin, dan juga memberikan keutamaan bagi orang yang kaya. Saling membantu. Tetapi apabila kita benar-benar menjalankan syariat yang ada ini, subhanallah, akan sejahtera. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di sini Allah mengajarkan kepada kita dan Rasulnya untuk kita kemana harus kita salurkan sedekah kita. Kemudian bab berikutnya. Babun idza kariha ya'kula ma'abdi. Bab, apabila seseorang benci atau tidak suka makan bersama dengan budaknya. Ya. Enggak suka makan dengan budaknya. Haddatsana Muhammad ibn Sallam. Qala akhbarana Makhlad ibn Yazid. Qala akhbarana ibn Jurayj. Qala akhbarani Abu Zubair. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sallam. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Makhlad ibn Yazid. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Ibn Jurayj. Beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepadaku Abu Zubair. Anahu sami'a rajulan, beliau mendengar seseorang, yas'alu Jabiran an khadimir rajul, bertanya kepada Jabir ibn Abdullah mengenai pelayan seseorang. Idza kafahul masyaqqah wal har, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayad'uhu. Yaitu apabila sudah dia terlindungi dari kesusahan, dari kepanasan, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk mendoakannya. Apakah benar demikian? Artinya kalau pelayan tersebut melindungi kita dari kesusahan, dari kepanasan, kan demikian. Orang Arab dulu biasanya kalau mau safar juga bawa budak untuk melayaninya. Kalau nanti makan lapar, dia yang berburu, dia apa. Kalau panasan yang dia buat tenda dan seterusnya. Apakah ya bagaimana tindakan kita? Apakah cukup kemudian ya dengan kita juga memberikan perlindungan kepada dia dan tidak memberikan beban-beban yang berat kepada dia? Qala na'am, iya benar. Ya, dengan kita memberikan naungan seperti kita bernaung, memberikan pakaian seperti kita berpakaian, Tapi kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan fa in kariha ahadukum ayyud'ama ma'ah falyud'imhu uklatan fi yadihi. Kalau ya seorang di antara kalian itu kurang senang makan bersama mereka karena mungkin ya mohon maaf biasanya budak ya itu secara adab itu berbeda dengan seorang yang merdeka. Mungkin kita sekarang itu enggak ada budak, jadi kita enggak lihat budak itu kayak apa. Biasanya orang yang dari kecil hidup dalam perbudakan itu tentunya beda dengan seorang yang merdeka yang dididik dengan pendidikan keluarga. Kalau budak enggak punya keluarga biasanya dari kecil sudah diperjualbelikan. Maka akan berbeda tata kramanya, etikanya. Ya. Apabila dia agak risih karena memang secara asal kita makan ya, di situ juga budak makan apa yang kita makan. Kalau kita agak risih, falyut'imhu uklatan fi yadihi. Maka berilah makanan yang dia makan di tangannya. Artinya apa? Berilah makanan yang kita makan juga itu. Walaupun kita tidak satu meja, tidak satu ruangan, apa yang kita makan kasihkan juga kepada budak itu. Kamu makan di sana ya. Ini makanannya sama seperti makanan yang kita. Jangan kamu budak ini nasi putih. Gitu. Nasi putih nanti majikannya makanannya luar biasa. Bukan begitu. Ya, apalagi yang bukan budak. Ya, pelayan, pembantu. Ini ingat loh. Haknya pembantu itu untuk diberi makan seperti yang kita makan. Subhanallah. Untuk makan jangan sampai pembantu itu udah masak sampai-sampai serang-sereng. Ya, nyicipi secuil aja enggak boleh. Enggak boleh. Itu bukan hak kamu, kamu pembantu. Wah, ini zalim yang seperti ini. Zalim. Sudah masak serang-sereng, dia yang masak, dia yang capek ini itu cuma dapat baunya tok yang masuk ke hidung. Pengen nyicipi aja enggak boleh. Sudah seperti itu lihat majikannya lahap makan. Setelah selesai tinggal piring kotor, dia yang nyuci. Tersiksa apa tersiksa ini orang? Tersiksa. Maka di antara hak seorang pembantu adalah dikasih makan dengan makanan yang majikan itu makan itu. Majikannya lagi makan sate, pembantu kasih. Ya. Demikian lazimnya karena mereka adalah salah satu bagian dari keluarga kita yang tidak bisa dipisahkan. Dan mereka adalah ummal min umalillah. Mereka adalah pekerja dari pekerja-pekerjanya Allah. Mereka adalah pekerja untuk memenuhi kebutuhan yang Allah wajibkan bagi mereka. Berarti mereka adalah pekerjanya Allah yang Allah titipkan kepada kita. Jangan mendzalimi. Ya. Kalau kita kurang sreg, makan satu meja dengan dia, tetap dikasih makanan yang kita makan. Kemudian, ini kamu makan di dapur ya, ini makanannya sama. Ingat, ya, jangan kita mendzalimi seseorang. Jangan kita mendzalimi seseorang walaupun dengan hanya bau makanan. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim dengan lafaz, "Fal yunawilhu uklatan aw uklatain aw luqma aw luqmatain." Berikanlah walaupun satu atau dua kali makanan, sepiring dua piring atau sesuap dua suap. Kalau makanannya cuma satu piring, ada pembantu, kasihkan sesuap atau dua suap atau dikasih wadah sedikit ini makan. Demikian ya, ini yang bagi punya pembantu ini ya, yang punya pembantu hati-hati ya, mereka punya hak makan apa yang kita makan ya. Agak ada ya yang punya pembantu di rumah, ada ya, insyaallah ya yang punya pembantu di rumah. Ini haknya mereka. Mereka yang belanja, mereka yang masak. Mereka juga harus makan itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dalam hadis ini, oh sudah, ini ya. Di kumandangan azan dulu. Dalam hadis tadi, yaitu falyut'imhu uklatan fi yadihi. Hendaknya dia berikan pula makanan yang ada di tangannya, yang sedang dia makan. Dalam hadis tersebut atau asar yang mauquf tersebut dari Jabir bin Abdullah mengandung beberapa faedah di antaranya al-hassu 'ala takrimil mamluk, untuk mendorong kita supaya memuliakan budak atau pelayan. Wa dzalika bi idlazihi ma huwa 'ala at'am aw bi ita'ihi min at'ami 'ala al-aqal, yaitu dengan mendudukkan bersama kita di meja makan, ya di meja makan, ya di berduduk di satu meja makan atau di tempat makan sejajar, au bi ita'ihi min at'am 'ala al-aqal, atau minimalnya memberi makanan apa yang dia makan. Wa hada min makarimil akhlaq, dan ini termasuk akhlak yang mulia. Wa min mizati hada din al-hanif, bahkan ciri khas dari agama ini, ciri Islam ini, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, gemar memberikan makan kepada orang yang dia suka, yang dia inginkan. Siapa mau beri makan kepada siapa? Ya, miskin, yang yatim, bahkan kepada asir. Asir itu orang yang dipenjara. Jadi kalau tawanan perang dalam dulu itu tidak dipenjara dalam satu penjara misalkan Nusa Kambangan, itu tidak. Jadi penjaranya di rumah-rumah kaum muslimin. Paham ini? Di masjid, di kerangkeng, di apa namanya, di tiang masjid, atau di kerangkeng di depan rumah kaum muslimin. Ya. Dikasih ruangan, ya, dikasih apa namanya? Apa kerangkeng ya? Fungsinya apa? Untuk kaum muslimin tersebut setiap hari memberikan makanan. Dilayani, dikasih makan, dikasih minum, kemudian dinasehati. Itu fungsinya. Itu kalau tawanan perang begitu, namanya asir. Tawanan perang. Ya. Soalnya kalau tidak bisa ya, setelah zaman sini, zaman Muawiyah, memang ada penjara. Ya. Ada penjara. Tapi itu pun diperbolehkan baik kaum muslimin untuk memberikan makanan. Maka sesuatu yang mulia kalau kita memberikan makanan kepada orang-orang yang dipenjara. Karena mereka itu ya butuh nasihat. Jangan sampai dipenjara malah semakin jahat. Ya. Seharusnya ketika di penjara, ya diperlakukan dengan baik, dinasehati, banyak-banyak diingatkan masalah ibadah, masalah akhirat, supaya mereka bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kalau yang masih kafir, supaya masuk Islam. Ya. Ini min mumayyizati din al-hanif, di antara ciri khas daripada agama yang lurus ini. Kemudian, Allah yusta'thar 'ala al-khadim shay' bal 'ala malikihi aw makhdumihi yusharikahu fi kulli shay'in bihasbi ma yudfa'u bihi syar'in. Jangan sampai yusta'thar 'ala al-khadim shay', artinya menyiksa seseorang pelayan dengan sesuatu yang dia lihat. Ya, melihat makanan tidak dikasih, melihat sesuatu minuman tidak dikasih. Jangan demikian. Bahkan seorang tuan atau seorang majikan hendaknya dia memberikan makanan, memberikan apa yang dia konsumsi, apa yang dia rasakan kepada pelayannya juga. Ini harus diperhatikan yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya, badlul asbab tazkiyati nafs wa tahsilit tawadhu. Ya. Apa salah satu faedah untuk kita memuliakan para pelayan, para orang-orang bawah gitu, budak? Ini adalah salah satu sebab untuk mensucikan diri kita dari hasad, dari ujub, dari dengki. Itu dengan cara kita berbuat baik kepada orang-orang lemah, orang-orang miskin. Dan juga akan terhasilkan sikap tawadhu pada diri kita. Rendah hati pada diri kita. Enggak sombong, enggak ujub. Dengan cara apa? Ya, dengan kita sering ya berbuat baik kepada orang-orang miskin. Bahkan ikhwan fillah jazakumullah, di antara para nabi dan para rasul dan juga para sahabat, mereka apabila mau makan itu memanggil, seperti sahabat Anas bin Malik dan Ibnu Umar. Beliau terkenal sahabat yang punya harta yang banyak. Setiap makan beliau mengundang orang-orang miskin, anak-anak yatim. untuk makan. Kalau bisa seperti ini, masya Allah, luar biasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bab berikutnya masih terkait bab yud'imul abda mimma yakul. Bab memberikan makanan kepada budak atau kepada pelayan dari apa yang majikannya makan. Ya. Haddatsana Abdullah bin Maslamah qala haddatsana Marwan bin Muawiyah an Fadl bin Bashir telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muawiyah dari Fadl bin Bashir, beliau mengatakan sami'tu Jabir bin Abdullah yaqulu. Aku mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukin khairan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan wasiat untuk kita berbuat baik kepada para budak, para pelayan. Wa yaqul, dan Rasulullah mengatakan at'imuhum mimma ta'kulun, berilah mereka makan dari apa yang kalian makan. Wa albisuhum min lubusikum, dan berilah mereka pakaian dari pakaian yang biasa kalian pakai juga. Subhanallah. Wa la tu'adzibu khalqallah, dan jangan kalian menyiksa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sahih. Walaupun di dalam sanadnya itu ada Fadl bin Mubashir, beliau lemah, hafalannya lemah, seorang yang saleh tapi lemah, tetapi hadis ini banyak penguatnya, ya, banyak penguatnya dari beberapa hadis disebutkan Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Ada satu pelajaran dari hadis ini, yaitu lil 'abdil mamluk wa man kana fi hukmi. Bagi seorang budak atau yang sehukum dengan itu seperti pelayan. Ayud'imahu sayyiduhu mimma yat'am, hendaknya tuannya, majikannya untuk memberikan makan kepada pembantu dan budaknya dari apa yang dia makan. Wa la yushtaratu ayujlisahu ma'al ma'idah, tidak dipersyaratkan memang untuk duduk bareng di meja makan. Walakinnahu yud'imuhu mimma yat'am, tetapi hendaknya dia memberikan makan dari apa yang majikannya makan. Walau ala sabil al-infirad wa yulbisahu kadzalik mimma yalbas, walaupun majikannya makan sendirian, pembantunya makan sendirian, tetapi makanannya sama. Dan hendaknya majikannya juga memberikan pakaian dari apa yang majikannya juga pakai. Wa yu'amilahu mu'amalatan thayyibah, dan hendaknya bermuamalah, berinteraksi dengan mereka dengan baik. Surdillahi tabaraka wa ta'ala, karena itu akan membuat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi al-ihsan ila al-mamluk li'annahu sil'ah. Dan pada berbuat baik kepada para budak ataupun para pelayan, ini adalah sil'ah. Sil'ah. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang pernah kita bacakan di sini atau di mana ya? Oh, bukan di sini. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari sahabat Abu Hurairah. Man khafa adlaja. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersegera. Akan bersegera. Walaupun di malam hari bersegera dia beribadah kepada Allah. Man adlaja faqad balaghal manzil. Dan barang siapa yang dia berusaha menempuh ibadah walaupun di malam hari, dia akan sampai kepada tempat tujuannya. Ya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ketahuilah bahwasanya sil'ah, jaminan Allah atau apa yang Allah tawarkan, harga yang Allah tawarkan itu mahal atas tempat tersebut. Ala inna sil'atallahi aljannah, ketahuilah bahwasanya sil'ah, barang yang Allah tawarkan itu adalah syurga. Syaratnya apa ya? Adlaj. Adlaj itu dia menempuh perjalanan di malam hari. Ya. Ini istilah secara bahasa Arabnya. Adlaj itu adalah menempuh jalan di malam hari. Gelap. Pak, memang harus safar katanya mereka. Ya. Malam safar. Karena lebih cepat di malam hari itu safar itu lebih cepat dibandingkan di siang hari. Qul abidina azakumullah. Maka termasuk yang di bawah tanggung jawab kita di akhir daripada hadis tadi adalah wala tu'adzib khalqallah, jangan sekali-kali kita menyiksa makhluk-makhluk Allah, yakni hatta bahimatul an'am la yajuzu li ahadin ay yu'adziba bahimatul an'am, yaitu walaupun itu binatang ternak, jangan sampai kita menyiksa mereka. Ya, jangan kita yuji'aha, ya, menyiksanya, ya, binatang ternak disiksa peras tenaganya. Au yutliqaha litu'dhin nas, atau disabah tapi ganggu manusia. Tahu sabah ya, ayam biasanya. Ayam sabah masuk rumah orang ganggu manusia, jangan begitu. Ya. Hendaknya kalau kita punya peliharaan, ya, hendaknya kita apa namanya? Bal 'alaihi ayya'lifaha wa yuqaddim laha al-ma. Hendaknya kita membuat kandang, tempat yang bagus. Kemudian diberikan air, diberikan makanan, begitu. Kalau memang harus dikeluarkan, kita enggak punya makanan, maka dikeluarkan di tempat yang tidak mengganggu manusia. Istilahnya kalau kambing diangon di tempat yang banyak rumput, demikian. Kalau kita tidak bisa ngarit, tidak bisa mendatangkan apa namanya rumputnya, kita bawa kambing tersebut di tempat yang banyak rumput. Ya, demikian. Kalau ayam berarti di tempat apa ini? Bingung juga ya. Ngangon ayam kayaknya belum pernah ada. Sehingga qonafidinasakumullah tidaknya berarti kita harus punya tempat supaya tidak mengganggu tetangga. Ya. Mungkin demikian qonafidinasakumullah. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Subhanallah, dan inilah akhlak Islam. Sehingga kitab ini benar-benar ditulis ya untuk kita menjadi seorang muslim yang berakhlak mulia, ya, untuk menjadi seorang muslim yang peduli dengan lingkungannya, berbuat baik kepada kaum muslimin. Dan hendaknya apa yang kita bahas ini tidak hanya sekedar sebagai apa namanya, sebagai hanya ilmu pengetahuan begitu. Sudah tahu tapi enggak diamalkan. Itu namanya ilmu pengetahuan. Ilmu untuk diketahui terus enggak diamalkan. Bukan. Tetapi ilmu ini adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar-benar akan menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pentingnya akhlak ini, seseorang yang berilmu kalau dia akhlaknya jatuh, ilmunya akan ikut jatuh. Akan ikut jatuh. Oleh karena itu kita latih diri kita. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna dalam imannya, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita berusaha untuk menyempurnakan, memperbaiki kadar keimanan kita. Dan rupanya perkara yang paling timbangannya sangat besar, di antara yang paling besar adalah akhlak, ya, adab, sopan santun, tata krama. Ya. Betapa banyak orang yang ilmunya sederhana tapi karena dibalut, dibungkus dengan akhlak yang mulia, bermanfaat itu ilmunya. Tapi betapa banyak orang yang ilmunya tinggi tapi ketika dia tidak beradab, tidak berakhlak, orang yang tidak berilmu aja malas melihatnya. Ya, carkoni bisa ngajar, orang bisa ngelakoni. Ya. Itu misalkan. Wah, pintar ngomong tok. Nah, begitu. Dan seterusnya. Ya. Orang yang awam saja bisa menilai. Bisa menilai. Ya. Oleh karena itu, ya, ini sebagai koreksi bagi diri kita semuanya. Dan kita berdakwah, kita ta'lim, ingat untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari neraka jahanam, bukan untuk mencari pengikut, bukan untuk meraup harta orang lain, bukan, tetapi benar-benar untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari neraka jahanam. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi